Mana sudah? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran Aisar kita. Terakhir sampai halaman berapa? 55 ya. Sekarang kita masuk ke daras yang ke-43. Thalith wa arba'un. Sisipan, ini materi sisipan ya. Yaitu mengenal ta' marbutah, nun sukun dan tanwin. Ta' marbutah ya. Taman Buto seperti itu bentuknya ya. Bisa antum lihat sendiri. Namanya saja Marbutoh ya. Tak yang tertutup. Ini. Makanya dinamakan Marbutoh. Bentuknya seperti itu. Antara ujung dan ujungnya tertutup. Adapun tak yang biasa itu namanya tak maftuhah, yang terbuka. Ya. Ujung-ujungnya tidak menyatu. Kalau yang menyatu namanya tak Marbutoh. Yang ujung-ujungnya ya, marbut bainahuma, yang tertutup diantara kedua ujungnya. Dibaca sama ya. Kita baca ta, ta, ti, ti, tu, tu ya. Adapun ahkam tak marbuto nanti ketika wakaf dia berubah menjadi ha, tapi sementara ini kita masih belum membaca dengan wakaf. Kita masih belum diperkenalkan dengan hukum al-wakaf. Wakaf. Jadi kita baca tak, ya, seperti biasa. Coba dibaca biasa dari awal. Fatirota. Fatirota. Fajaroti. Dilihat faknya panjang atau pendek? Fajaroti. Ya. Jariyatun. Ya. Qatarotan. Ya. Nabirotan. Ya. Yumazati. Nah, masan. Berikutnya. Abu Abid. Oh, siyati. Diulang. Oh, siyati. Wohnya kurang tebal. Oh, siyati. Oh, siyati. Kurang. Oh, siyati. Kurang tebal. Oh, siyati. Ya. Rokobatu. Ya. Hamidata. Ya. Safarati. Sin. Safarati. Safarati. Ya. Nasibatu. Sotnya kurang tebal. Nasibatu. Nasibatu. Nasibatu. Nasibatu. Ujung lidah ya. Nasibatu. Nasibatu. Tapi pangkal lidahnya diangkat. Pangkal lidahnya diangkat biar tebal. Nasibatu. Nasibatu. Nasibatu. Nah, lagi-lagi, terus. Barorota. Nah, mahsan, barorota. Berikutnya. Yatiatu. Ya. Walidatu. Walidati. Nah, temponya yang rata ya. Walidati. Ya. Aliyata. Hamiyatu. Nasiyati. Diulang. Nasiyati. Kurang tebal sotnya. Nasiyati. Nasiyati. Si ya. Tebal. Pangkal lidahnya diangkat. Nasiyati. Nasiyati. Qadiyati. Qadiyata. Nah, masan. Berikutnya nun sukun. Ya, nun sukun. Ketika nun disukun maka ada sifat dhunnah dan tawassutnya. Ya, sifat gunnah sehingga ketika disukun suara masuk ke hidung, masuk ke khoyshum ya, ketika disukun suara masuk ke khoyshum. Sifat tawasud ya, jadi suaranya tidak langsung berhenti tapi mengalir ke arah khoyshum. Irhamukallah. Coba kita baca contohnya. Lan lan Man. Man. Nah, jadi seperti itu, tidak langsung mati. Lad. Mad. Tidak ya, tapi mengalir ke khoisyum. Tapi juga tidak terlalu panjang. Lan. Tidak terlalu panjang. Ya. Nah, pendek saja. Ya, sekali lagi. Lan. Lan. Man. Man. An. An. Min. Min. In. In. Kun. Kun. Lanjutkan, Bu Ibrahim, yang keras. Izan akun. Ketika domah maju ya. Akun. Akun. Nah ini juga perhatikan, ketika seperti ini ya, huruf yang madmumah, yang domah, kemudian setelahnya huruf sukun, setelah bibir maju ketika mengucapkan huruf domah, ketika masuk huruf sukun yang berikutnya langsung mundur bibirnya. Jadi contohnya seperti ini, perhatikan. Akun mundur. Bibir mundur. Tidak boleh tetap maju. Akun salah, ya. Langsung mundur. Akun ya. Seperti itu, ya. Ayo. Tonton. Akun. Tapi enggak perlu ditarik terlalu. Akun enggak perlu. Biasa saja ke posisi normal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke posisi normal, bukan ke posisi akun, tidak perlu ya. Ke posisi normal, akun. Akun. Ya. Daman. Apamin. Waliman. Wakin. Nah, masan. Berikutnya, tanwin. Ya. Bacalah seperti nun sukun. Berilah sifat gunnah dan tawasud. Karena tanwin sebenarnya juga adalah ibarat dari nun sukun. Nah, bacaannya bisa dilihat di situ. Ya. Tak dengan dommatain. Tak dengan dommatain bisa ditulis dengan cara-cara penulisan yang seperti itu. Dommah, ya. Kemudian ada ujungnya. Di atasnya ada garis tipis. Kemudian atau ditulis dengan dommah dua kali. Itu bunyinya adalah seperti itu. Tun ya. Tak diikuti dengan nun sukun. Itu cara membunyikannya. Kita baca tun. Tun. Ini juga ya, bibir setelah maju langsung mundur. Ya, tun. Tun. Tidak boleh maju. Tun masih maju tidak boleh, langsung mundur ya. Tun. Tun. Ya. Tapi harus maju, majunya sempurna ketika u. Tun, tin, tan, berikutnya. Bisa lagi. Basharun. Sekali lagi. Basharun. Iya. Ahadun. Iya. Ashirun. Marobin. Dahabin. Iya. Kutubin. Nah, masan. Berikutnya, Abu Said. Robabatin, baroratin, safarotin, mizanun, mizanun, mizanun, miadun, miratun. Hati-hati sekali lagi. Miratun. Nah, masan. Berikutnya, Abu Naufal. Ya. Yeah. Kutipan. Ya. Yeah. Kutipan. Ya. Yeah. Giladun. Sekali lagi. Giladun. Ya. Yeah. Giladun. Ya. Yeah. Giladun. Nah, masan. Berikutnya, Abu Nais. Amsiatun. Hmm, dilihat ada titiknya itu. Yosi. Yosiatun. Panjang pendeknya. Diperhatikan panjang pendeknya. Ada alif di situ. Hmm. Coba dilihat temponya yang teratur ya, tempo bacaannya yang teratur. Ghasyiatan. Nah, gitu. Ghasyiatan. Shin. Ghasyiatan. Shin, shin. Roshiyatan. Roshiyatan. Ya, terus. Hasiyatan. Huruf apa itu? Hasiyat. Mana ada sin? Ya, mim, ya. Aminatan. Ya. Nafirotun. Sekali lagi. Nafirotun. Ya, ini hati-hati ya, nunnya jangan ikut tebal. Nafirotun, tidak boleh. Ya. Nunnya tetap tipis. Nah. Nawiratun ya. Nawiratun itu. Ya. Sekali lagi. Mana yang pendek, mana yang panjang? Diperhatikan. Mana? Mana yang huruf yang panjang? Abu Nes. Mana? Hah? Mim ya. Mim ya. Simnya dibaca panjang enggak? Sim, sim. Enggak ya. Nah, coba dibaca. Gimalatun. Ya, temponya yang rata. Gimalatun. Gimalatun. Ya, terus. Harokatnya diperhatikan. Harokatnya. Harokatnya mana huruf yang dibaca panjang? Jim ya, huruf jim ya. Nah, coba dibaca harokatnya, diperhatikan. Kalau tak, harokatnya apa? Tak, tak apa? Harokatnya fathah atau kasroh? Tak, huruf tak. Harokatnya kasroh atau fathah? Hah? Tak, huruf tak. Huruf tak yang pertama itu. Harokatnya kasroh atau fathah? Kasroh, ya. Terus, jimnya? Fathah atau kasroh? Fathah. Ha, gimana bacanya? Kok tiji? Jimnya fathah katanya. Tijaratun, nah, seperti itu ya. Sekali lagi, ayo. Tijaratun. Ya, terus. Tutuknya, tutuknya sampai. Titiknya di atas atau di bawah? Hah? Hah? Itu loh, titiknya hurufnya pertama itu. Di atas. Tadi sahur ya Bu Nes ya. Ya akhir insya Allah apa. Jadi titiknya di atas atau di bawah? Di? Di atas. Berarti itu huruf apa? Hah? Huruf apa? Namanya huruf apa? Abu Nes? Hah? Apa? Zi? Apa ini? Coba dilihat bentuk hurufnya. Mungkin perlu pengenalan huruf-huruf hijaiyah lagi nih. Ya. Ya. Nah, itu kalau bentuknya seperti itu huruf apa namanya? Huruf kha. Iya. Iya, kha. Kalau ghain itu seperti yang di paling awal itu, ghasyiatan. Itu ghain. Kalau ini khi. Khiyanatun. Khi, khi. Khiyanatun. Lagi. Khiyanatun. Nah, ahsan. Banyak latihan ya, Bunis. Nah. Berikutnya, Farbai. Yang keras. Gunan. Iya. Suhudan. Huruf shin. Shuhudan. Tengah lidah. Coba sha, sha. Sha. Sha. Tengah lidah. Sha shi shu. Sha shi shu. Tengah lidah. Sha. Coba ucapkan ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Nah, ya. Pakai tengah lidah bagian situ. Ya, sya. Ya, sya. Nah, sya, shi, shu. Sya, shi, shu. Ya. Ketika shu, pakai tengah lidah juga. Shu, jangan pakai ujung lidah. Baik. Syuhudan. Syuhudan. Masih pakai ujung lidah ini. Syuhudan. Pakai tengah lidah. Syuhudan. Masih pakai ujung lidah ya. Kurang ke belakang, kurang ke tengah ya. Syuhudan. Masih belum ya. Coba dilingkari, nanti dilatih lagi. Kadang-kadang ada huruf-huruf yang pada harokat-harokat tertentu ada kesulitan membaca. Ketika harokat huruf tersebut fathah mungkin bisa. Tapi ketika berubah harokat menjadi dhammah misalnya, mungkin tingkat kesulitannya menjadi bertambah. Nah, misalnya ini shin juga seperti itu. Berikutnya. Uyunan. Iya. Iqabin. Iya. Iqabin. Iqabin. Iya. Sihafin. Iya. Kurang tebal sotnya. Sihafin. Bibir tidak perlu maju. Sihafin. Sihafin. Si. Si. Sihafin. Sihafin. Iya. Terus libasin. Nah, libasin. Si, sin biasa ya. Libasin. Libasin. Nah, nah. Mulai barik-barik. Berikutnya, Mas Edi. Tafadhol. Ya Ustaz. Iya. Ghafuran. Iya. Ghafuran. Ghafuran. Ghafuran. Ya. Aliman. Aliman. Aliman. Ya. Khabiran. Ya. Aliman. Aziman. Aliman. Ini ainnya hati-hati, jangan sampai ikut tebal. Oh. Jangan sampai ikut tebal ya. Tetap tipis. Aziman. Aliman. Nah. Barakallahu fiik. Berikutnya kita masuk dars 44, bacaan lin ya. Fathah diikuti ya sukun atau wawu sukun atau dengan takdir yang lain, dengan ibarah yang lain, ya sukun yang didahului fathah atau wawu sukun yang didahului fathah. Ya, dibaca lin. Lin bermakna suhulah, mudah, pengucapannya mudah, tidak berat ya. Kita baca contohnya au. Au. Au. Bau. Bau. Tau. Tau. Ai. Ai. Bai. Bai. Tai. Tai. Ya, dibaca. Pak Miswan. Zuna. Sekali lagi. Zuna. Ya, kurang maju. Zuna. Zuna. Ya. Terus. Zauna. Ya, lin mudah. Zauna. Zauna. Terus Tina. Ya. Taina. Ya. Tuna. Jauna. Nah, coba kita baca sekali lagi bersama-sama. Zuna. Zuna. Zauna. Zauna. Tina. Tina. Taina. Taina. Juna. Juna. Jauna. Jauna. Berikutnya Abu Hawa tadi belum ya. Coba baca. Yatiru. Ya, pokoknya tebal. Yatiru. Yatiru. Ya. Tayron. Tayron. Tayron. Ya, terus. Yadiku. Yadiku. Yadiku. Yadiku. Ya. Dayqin. Dayqin. Dayqin. Ya. Yamilu. Ya. Mailan. Mailan. Mailan. Nah. Hasan, berikutnya. 25. Saupan. Khaufa. Khaufa. Iya. Laula. Panjang. Laula. Iya. Aupa. Iya. Rojan. Apa itu? Raukin. Apa itu? Coba diulang sekali lagi. Raukin. Rauhin. Rauhin. Ya. Rauhin. Nah, san berikutnya. Perlu diperhatikan ya, huruf lin ini harus sempurna pengucapannya ya. Misalnya saufa ya, harus betul-betul bibirnya sempurna ke arah wawu ya. Jangan seperti ini misalnya saufa ya, kurang nutup, kurang apa? Rapat bibirnya. Saufa, khaufa kurang, misalnya dibaca seperti ini khaufa ya, kurang u. Nah, jadi betul-betul u. Begitu juga ketika ya sukun ya. Misalnya toiron ya, jangan toiron, toiron ya, kurang i ya. Toiron seperti itu, harus sempurna. Berikutnya Abu Rifki ya, kurang i. Khairon ya. Jangan dibaca wakaf dulu. Ya. Boiron, coba. Boiron. Ya. Haunan. Jangan nan, nah, tapi langsung. Boiron, haunan, seperti itu, ya. Boiron. Ya. Haunan. Haunan. Haunan. Tanwin, tanwin. Haunan. Nah. Hayrana. Ya. Hayrana. Ya. Syaitona. Syaitona. Syaitona. Nah, sam. Tanwin jangan dibaca seperti ini misalnya. Khairon. Dairon. Nah, ada seperti tambahan alif di akhirnya, enggak boleh ya. Tapi langsung khairon. Dairon. Haunan. Jangan dibaca khairon, dairon. Bedakan ya. Haunan, nan. Jangan seperti itu. Tapi langsung ron, ya. Dairon, haunan. Seperti, langsung seperti itu. Berikutnya Abu Yahya. Aimana. Ya. Aimata. Ya. Awau. Awau. Ya. Nadau. Ya. Atau. Ainnya panjang atau pendek? Ya. Atau. Nah, Hasan. Berikutnya Abu Adam. Asau. Ya. Maudunatun. Sekali lagi. Maudunatun. Ya. Maudunatun. Ya. Maimanatan. Kurang i. Maimanatan. Maimanatan. Iya. Maitarokin. Nah, masan. Berikutnya. Belabas. Sekali lagi. Iya. Nah. Kurang i. Wali walidaika. Ya. Ya. Nah, Hasan, barakallahu fiik. Berikutnya dari awal. Wa hadainahu. Ya, kurang i. Wa hadainahu. Wa hadainahu. Iya. Salihai. Salihai. Lamnya kurang i. Salihaini. Salihaini. Kurang i. Haini. Ya, bukan haini tapi haini. Salihaini. Salihaini. Ya. Aulayani. Ya. syafataini. Kurang i. Syafataini. Syafataini. Ah, seperti itu. Sekali lagi. Syafataini. Nah, nah. Berikutnya. Ya waila, ya wailata. Diulang panjang pendeknya. Ya wailata. Lamnya panjang atau pendek lamnya? Ya wailata. Iya. Ya wailata. Ya wailata. Kurang i. Ya wailata. Ya wailata. Nah, seperti itu ya. Berikutnya, Hasan berarti. Ya laitani. Sekali lagi. Ya laitani. Nunnya panjang atau pendek yang terakhir itu? Panjang ya. Ada ya sukun itu. Ya laitani. Ya. Syahidaini. Ya. Maufuran. Sekali lagi. Maufuran. Ya. Mau'udun. Ainnya mau'udun. Mau'udun. Mau'udun. Mau'udun. Ya. Mauzunun. Nah, masan. Berikutnya dari 45 muzakarah ya. Untuk muzakarah untuk mad, lin dan tanwin. Coba kita baca bersama-sama dulu. Qaba qausaini. Qaba qausaini. Qaba qausaini. Qaba qausaini. Saufa yura. Saufa yura. Saufa yura. Saufa yura. Baina yadayhi. Baina yadayhi. Baina yadayhi. Baina yadayhi. Fadal. Waisha. Sawta azabin. Sawta azabin. Sawta azabin. Ya. Fawzan aziman. Jadi ada sifat tawassut pada nun sukun. Coba sekali lagi. Fawzan aziman. Ya. Temponya yang rata. Fauzan aziman. Nah, ada sifat tawassut pada huruf nun sukun ya. Fauzan aziman. Ya, sekali lagi. Fauzan aziman. Ya. Fauzan aziman. Fauzan aziman. Ya, terus. Haulaini kamilaini. Ya. Hasan. Berikutnya. Ibrahim. Yauma yakumu. Nah, itu kurang u. Yauma yakumu. Yau. Jangan yau, tapi yau. Kurang nutup bibirnya. Yauma yakumu. Iya. Bimusaitirin. Sekali lagi. Bimusaitirin. Mimnya panjang atau pendek? Pendek. Pendek. Jadi harus tek tek tek gitu. Temponya rata. Bimusaitirin. Bimusaitirin. Baknya tebal. Bimusaitirin. Ya. Wa ma hiya bi auratin. Sekali lagi. Wa ma hiya bi auratin. Nah, Hasan. Berikutnya, Salim. Qala ya laitalana. Sekali lagi. Qala ya laitalana. Iya. Ya wailata laitani. Kurang i. Lai. Ya wailata laitani. Ya wailata laitani. Ya. Yaquluna ya laitana. Nah, Hasan. Berikutnya, Bu Said. Wala yad. Apa itu? Wala yajaku. Titiknya di atas atau di bawah? Titiknya di atas atau di bawah? Di bawah. Titiknya. Layak itu. Titiknya di atas atau di bawah? Di atas. Di atas. Ayo. Wala yakhafuna laumatan. Nah. Yang pertama nun, coba perhatikan nunnya. Panjang atau pendek? Pendek. pendek. Ya. Kemudian yang terakhir ta, tanya tidak ada tanwinnya. Wala yakhafuna laumata. Nah itu nunnya jangan dipanjangkan. Yang untuk baca itu dipanjangkan nunnya. Dibaca pendek ya. Ana beri contoh. Wala yakhafuna laumata. Nah, seperti itu. Wala yakhafuna laumata. Ya, setelah nun langsung masuk ke lam. Wala yakhafuna laumata. Wala yakhafuna laumata. Nunnya jangan dipanjangkan, ya. Wala yakhafuna laumata. Wala yakhafuna laumata. Nunnya jangan dipanjangkan, jangan dikasih jeda, langsung masuk ke lam. Wala yakhafuna laumata. Wala yakhafuna. Punya panjang. Wala yakhafuna laumata. Wala yakhafuna laumata. Nah, seperti itu. Sekali lagi, biar terbiasa. Wala yakhafuna laumata. Nah, coba kita baca bersama-sama. Wala yakhafuna laumata. Wala yakhafuna laumata. Nah, seringkali dipenggal, dikasih jeda. Wala yakhafuna laumata. Tidak boleh seperti itu. Berarti dia menambah ketukan, menambah harokat. Tidak boleh ya. Yang benar dibaca tadi sesuai dengan porsinya. Wala yakhafuna laumata. Wala yakhafuna laumata. Terus berikutnya. Aula laka fa aula. Sekali lagi. Aula laka fa aula. Nah, terus. Zawatai u. Zawatai u kalin. Coba diperhatikan huruf dal, diingat-ingat makhrajnya. Ya. Huruf dal. Bukan zal, ya. Dal. Ujung lidah ditempelkan di ujung gisari atas. Nah. Iya. Zawa, zawa. Tidak boleh desis, masih ada desis itu. Zawa tai ukulin. Zawa. Zawa tai ukulin. Zawa tai ukulin. Sekali lagi. Zawa tai ukulin. Barakallahu fiik. Berikutnya. Bu Hawa. Wairu nadirina inahu. Coba diperhatikan sekali lagi panjang pendek dan harokatnya. Diperhatikan. Wairu nadirina inahu. Panjang pendeknya masih ada yang belum tepat. Tinggal hamzanya, hamzah yang terakhir itu pendek itu. Ghoiro nadirina inahu. Itu. Ghoiro nadirina inahu. Zatnya kurang tebal. Ghoiro nadirina inahu. Ghoiro nadirina. Ya, terus. Takunu alaihi wakila. Sekali lagi, wakilan. Takunu alaihi wakilan. Takunu alaihi wakilan. Takunu alaihi wakilan. Ya. Terus. Qala liman haulahu. Belum ada hukum ikhfa di sini ya. Nun sukun bertemu dengan hak, hukumnya izhar ya. Qala liman haulahu. Tidak ada dengung ya. Ada gunnah tapi yang qasirah. Tidak ada gunnah yang dipanjangkan. Qala liman haulahu. Haknya tipis. Haulahu. Qala liman haulahu. Ya, ini rawan mantul nunnya. Nunnya rawan mantul. Seperti ini misalnya. Qala liman haulahu. Liman hau. Itu mantul nunnya. Salah. Ya. Caranya biar tidak mantul, ditahan dulu. Di makhrajnya, jangan buru-buru dilepas. Ya. Qala liman haulahu. Jangan dipantulkan, jangan dilepas dulu, nanti mantul. Qala liman haulahu. Ya, mantul ya. Caranya biar tidak mantul, ditahan dulu di makhrajnya. Sambil ditunaikan sifat gunnahnya. Qala liman haulahu. Coba sekali lagi. Qala liman haulahu. Panjang. Hu haulahu. Qala liman haulahu. Nah, masan. Berikutnya. Lima baina yadai. Bai, kurang i. Lima baina yadai. Sekali lagi. Lima baina yadai. Lima baina yadai. Lima baina yadai. Ya, terus. Dua maulana. Kurang u. Maulana. Ya. Bainana wa baina qaumina. Kurang u. Qaumina. Bainana wa baina qaumina. Nah, masan. Berikutnya Abu Nais. Tafadhol. Bi ai. Nah, sekali lagi. Coba. Nah, coba sekali lagi, temponya yang rata, jangan putus-putus. Au bi aidina. Au bi aidina. Pinya satu aja. Au bi aidina. Au bi. Langsung bi aidina. Coba bi aidina. Au bi aidina. Bi ai langsung. Au bi ai. Au ai di ma. Iya. Nah, nanti dilatih lagi ya, dilancarkan. Berikutnya. Ma ma mau. Ya, coba anda baca, antum tirukan. Hina mautiha. Hina mautiha. Temponya yang rata. Hina mautiha. Nanya pendek. Hina mautiha. Hina mautiha. Hina mautiha. Sekali lagi. Hina mautiha. Hina mautiha. Nah, lepas nanti dilatih lagi ya. Terus. Au. Au arada syukuran. Au arada syukuran. Au. Au arada syukuran. Au arada. Au arada syukuran. أراد شكورا أراد شكورا. Nah, lepas. Nanti dilatih lagi. Butuh banyak latihan Abu Nes, ya. Nah, para grafik apa? Kita ajar dulu kalau belajar habis selesai ini disuruh ngulang 3 kali minimal. Ya. Kenapa? Di rumah kenapa? Nah, itu harus ada murojaah ini. Ya. Nah. Kenapa? Iya, kalau enggak di murojaah hilang nanti. Berikutnya, Parbai, fadhol. Lahu ma baina aydina. Nah, Mahsan, coba diulang sekali lagi. Lahu ma baina aydina. Iya, terus. Sakuna malakaini. Ninya pendek. Malakaini. Sakuna malakaini. Iya, terus. Fakulalahu kaulan. Diulang sekali lagi. Lamnya kelebihan satu. Lamnya kelebihan satu tadi. Coba dibaca lagi. Fakulalahu kaulan. Ya, sekali lagi. Fakulalahu kaulan. Jangan dipotong. Fakula lahu, jangan seperti itu ya, tapi nyambung. Fakula lahu qawlan. Fakula lahu qawlan. Nah, Mas An, berikutnya Mas Edi. Zafadol. Zalika khairun. Sekali lagi. Zalika khairun. Zalnya tidak boleh desis. Zalika khairun. Terus fi rawdatin. Fi rawdatin. Ya. Fi rawdatin. Fi rawdati. Fi rawdati. Ya. Terus ma min haitsu. Ya. Ma laisa laka bihi. Ya. Ma ataina Musa. Nah, sekali lagi. Sekali lagi, coba yang terakhir. Ma ataina Musa. Nah, Masan. Coba lanjut enggak apa? Terus berikutnya masih mudzakarah juga. Mai kurang i. Tamilu mailan aziman. Tamilu mailan. Mailan. Tamilu mailan aziman. Tamilu mailan mailan aziman. Tamilu mailan aziman. Lagi yang lancar. Tamilu mailan aziman. Sekali lagi. Tamilu mailan aziman. Ya, tinggal dhonya kurang tebal. Azi wi. Aziman. Nah, terus. Sekali lagi. Waliyafiha ma'aribu. Nah, sekali lagi. Waliyafiha ma'aribu. Sekali lagi yang lancar. Waliyafiha ma'aribu. Panjang pendeknya, hamzanya panjang itu. Waliya fiha ma'aribu. Ya. Waliya fiha ma'aribu. Nah, Masan. Gimana ini lanjut? Atau selesai? Kita cukupkan? Ada yang mau kerja ini? Iya. Ya. Atau yang tafadhal, yang mau izin, yang mau pulang dulu mungkin ada hajah, tafadhal. Bawa juga, waktu jam berapa? Jam 8. Oh iya, masih lama. Kenapa? Ngantuk? Wah. Gitu ya? Nah. Iya. Baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lanjutkan sedikit lagi. Fadol, Abu Riki. Shotnya panjang atau pendek? Ya. Ya. Panjang atau pendek shotnya? Shotnya. Panjang. Panjang. Nah. Dipanjangkan. La in ataitana salihan. Coba sekali lagi. Ataitana salihan. Ya, terus. Wa taufa yaqulu zaman. Nah, Hasan. Berikutnya Bu Yahya. Fala tunaka alaika. Nah. Jimnya jangan sampai desis. Ju. Ya, ju, ju. Tertahan, napasnya tertahan. Fala junaha alaika. Fala junaha alaika. Ya. Terus. Nah, hati-hati jangan masuk hidung suaranya. Nu, keluarkan dari mulut, ya. Aina ma takunu. Keluarkan dari mulut. Masih masuk hidung. Nu, keluarkan dari mulut, mulut. Ya. Takunu. Masih masuk hidung. Aina ma takunu. Masih masuk hidung. Aina ma takunu. Aina ma takunu. Coba sekali lagi. Aina ma takunu. Ya, mungkin. Sudah. Berikutnya, Bu Adam, San, Abdul. Fala yasiruna ilaikuma. Nah, sekali lagi. Fala yasiruna ilaikuma. Iya. Berikutnya. Ayyaka lima tu'aduna. Nah, Mas San. Berikutnya. Ustaz Abu Labas. Nah. Nah, sekali lagi. Iya. Sekali lagi. Nah, Masan. Coba kita baca bersama-sama, ya. Lanjutannya. Wa ma kafara Sulaimanu. Wa ma kafara Sulaimanu. Ma labithu ghayra sa'atin. Ma labithu ghayra sa'atin. Ma labithu ghayra sa'atin. Ma labithu ghayra sa'atin. Berikutnya. Akhafu in asaitu. Akhafu in asaitu. Akhafu in asaitu. Akhafu in asaitu. Fa'uwariya saw'ata akhi. Fa'uwariya saw'ata akhi. Sekali lagi. Fa'uwariya saw'ata akhi. Fa'uwariya saw'ata akhi. Lanjut sedikit lagi. Liyuriyahuma saw'atihima. Liyuriyahuma sawatihima. Qala dhalika bayni wa baynaka. Qala dhalika bayni wa baynaka. Nunnya panjang, ya. Qala dhalika bayni wa baynaka. Qala dhalika bayni wabainaka. Masih ada yang baca pendek nih. Baini wa bainaka. Baini wa bainaka. Ya, berikutnya. Ra'aitu ahada asyara kawkaban. Ra'aitu ahada asyara kawkaban. Sekali lagi. Ra'aitu ahada asyara kawkaban. Ra'aitu ahada asyara kawkaban. Berikutnya. La'ala hudan aw fi dhalalin. La'ala hudan aw fi dhalalin. La'ala hudan aw fi dhalalin. La'ala hudan aw fi dhalalin. Berikutnya. Likai la yakuna 'alaika harajun. Likai la yakuna 'alaika harajun. لكي لا يكون عليك حرج. لكي لا يكون عليك حرج. Semuanya harus baca lo ya. Jangan diam. Berikutnya. قال موسى لقومه يا قومي. قال موسى لقومه يا قومي. قال موسى لقومه يا قومي. قال موسى لقومه يا قومي. Berikutnya. قال يا قوم ليس بي ضلالة. قال يا قوم ليس بي ضلالة. قال يا قوم ليس بي ضلالة. قال يا قوم ليس بي ضلالة. Berikutnya. وما كان معه من إله. وما كان معه من إله. وما كان معه من إله. وما كان معه من إله. Mungkin masih ada yang kepreset-kepreset bacanya ya. Berusaha diikuti. Berikutnya. Fawakazahu Musa faqadha alaihi. Fawakazahu Musa faqadha alaihi. Fawakazahu Musa faqadha alaihi. Fawakazahu Musa faqadha alaihi. Berikutnya. كيف يواري سوءة أخيه. كيف يواري سوءة أخيه. كيف يواري سوءة أخيه. كيف يواري سوءة أخيه. والله تعالى أعلم بالصواب. صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.